Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita akan membaca kaidah yang ke-40 dari Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Qur'an karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-qa'idatul arba'un fi dalalatil Qur'ani 'ala usulit tibbi. Usulut tibbi thalathatun: hifdhu sihhati bi isti'malil umuri an-nafi'ati wal himyatu 'anil umuri ad-darrati wa daf'u ma arada lil badani minal mu'diyati. Nah, ini kaidah yang ke-40. Bahwa dalalatul Quran di antaranya adalah dalam usul tib, prinsip pokok dalam pengobatan. Beliau katakan di sini bahwasanya usul tib salasa, prinsip pokok pengobatan itu ada 3. Yang pertama, hifdhus sihah, menjaga kesehatan. Itu prinsip pokok dalam pengobatan. Bagaimana kesehatan itu bisa terjaga? Yaitu bistimalil umurin nafi'ah, dengan menggunakan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, hati akan sehat dengan ilmu. Maka berikanlah pada hati ini ilmu. Itulah yang namanya qutul qulub, makanan hati. Begitu pula yang lainnya. Masing-masing ada unsur-unsur yang memberi kesehatan pada setiap anggota tubuh. Mata ada zat yang dia butuhkan untuk bisa sehat. Ini ya. Telinga, lisan, semua. Tulang, semua. Darah, saraf, otak. Ada zat-zat yang mereka butuhkan demi terjaganya apa? Kesehatan mereka masing-masing. Maka berikan zat-zat yang dibutuhkan tadi kepada tubuh kita. Dengan itu akan terjaga apa? Kesehatan jasmani dan rohani. Ini prinsip bahasa istilahnya apa? Nutrisi. Nutrisinya badan atau nutrisinya hati. Itu yang dikatakan al-umur an-nafi'ah di sini. Gunakan itu demi menjaga kesehatan. Ini prinsip pokok dalam pengobatan. Yang kedua adalah al-himyah anil umur barrah. Menjaga dari perkara-perkara yang membahayakan. Nah, syubhat itu merusak hati. Maka kalau ingin hati ini sehat, jaga dari yang namanya syubhat. Jangan sampai syubhat itu apa? Masuk ke dalam hati. Kalaupun masuk, jangan dibiarkan. Cari penawarnya. Ini ya. Nah, nanti masalah yang berikutnya itu nanti yang ketiga. Yang paling pertama, penting yang kedua ini adalah jaga. Jauhi sebab-sebab yang merusak. Ya, ini bisa merusak mata, bisa merusak kesehatan gigi, ya, bisa merusak kesehatan apa, lambung, jantung, semua. Hindari zat-zat yang berbahaya tadi. Ini perlu mengenali ini dia, apa saja yang berbahaya bagi tubuh, itu hindari. dihindari. Yang ketiga adalah dafu ma ya'ridu lil badan minal mu'diyat, menolak apa yang muncul pada badan dari hal-hal yang mengganggu kesehatan. Artinya kayak tadi, syubhat sudah dijaga, ternyata ada yang menyusup masuk dalam hati. Bagaimana kalau sudah masuk dalam hati? Harus ditolak. Ditolak kalau sudah masuk. Nah, butuh ya, penawarnya, yaitu cari ilmunya. Kalau kita merasakan dalam hati ini sudah masuk syubhat ini, jadi cirinya syubhat itu adalah kita dalam kondisi apa? Bingung, bimbang, ragu, tidak yakin terhadap urusan tadi. Berarti itu namanya sudah kenapa? Syubhat sudah masuk. Nah, perlu ditolak, dibuang. Bagaimana caranya? Cari ilmu. Cari ilmunya, kan itulah penawarnya. Nah, tiga ini. Jaga kesehatan dengan memenuhi nutrisinya, nutrisi badan. Lindungi dari yang berbahaya dengan menjauhinya, jangan mengkonsumsinya. Kalaupun sudah terjadi masuk sesuatu yang berbahaya dalam badan, berusaha bagaimana menghilangkannya dengan menolak, memberi penawarnya kalau memang sudah terjadi, agar bisa seimbang. Jadi, kalau unsurnya tadi ini unsur yang panas, berarti harus diimbangi unsur yang dingin. Netral. Sebaliknya, yang merusak tadi unsurnya unsur yang dingin, dikasih penawarnya unsur yang panas, sehingga netral. Itu juga prinsip yang dipakai dalam pengobatan. Dan yang cukup luas membahasnya dari kalangan ulama kita adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam banyak kitabnya. Kalau kita pernah membaca Ihwasatul Ahfad, ini pernah disampaikan. Usul Tib. Begitu pula Tibun Nabawi, At-Tibun Nabawi. Atau beliau juga punya apa? Zadul Ma'ad. Ada jilid yang tertentu itu ada pembahasan khusus masalah tibun nabawi. Nah, ini sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya memuat satu kitab khusus apa? Kitab tib. Kitab tentang pengobatan. Artinya ini perkara yang tidak diabaikan oleh para ulama, dibahas karena memang ini bagian dari ulumul Quran, bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Subhanallah, wala hawla wala quwata illa billah. Ternyata memang betul-betul Al-Quran itu apa? Tibyanan likulli syai', menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Ma farlatna fil kitab min syai', tidaklah kami abaikan dari Alkitab ini sesuatu pun yang bermanfaat. Semua ada. Nah, Abang, teruskan. Wa masailu tibbi kulluhu taduru ala hadhihi alqawaidi. وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة والدفء المؤذي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية. فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلأم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات وإما بتخليطه. وهذا hamiyatun an kulli ma yu'dhil insan. Fa idza kana al-qutu daruriyu min at-ta'ami wasyarabi idza sara bi halatin yata'adda minhu al-badanu wa yatadarraru muni'a minhu fa kaifa bi ghairihi. Naam, kata saya di sini masalutib kulluha, semua masalah-masalah pengobatan tadur ala hadhil qawaid, berputar pada tiga kaidah ini. Hifz sihah, al-himya anil mu'di, dan daf'ud darar. Ya. Nah. Di dalam Al-Quran, dalil yang menunjukkan tentang hal itu, surah Al-A'raf, ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wakulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Nah, makan dan minum ini kata beliau, la tastaqimul abdan illa bihima, tidak akan tegak badan ini kecuali dengan keduanya. Tanpa disebutkan makannya apa, minumnya apa. Untuk menunjukkan apa? Annal makul wal mashrub bihasabi ma yulaim insan. Sesuai dengan yang cocok bagi manusia. Paham? Orang yang badannya kurus, ya, mungkin dia perlu banyak apa? Karbohidrat. Ya. Hal yang badannya gemuk, ya, dia kurangnya apa? Lemak, karbohidrat, ya kan? Tergantung. Semua kembali kepada pengamatan dan penelitian. Nah, orang yang mungkin kegiatan harinya lebih cenderung mengandalkan fisik, dia sebanyak karbohidrat. Beda dengan orang yang kegiatan hariannya lebih cenderung mengandalkan pikiran, dia sebanyak protein. Ini dia. Orang yang kerjaannya ini maksimalnya pada mata, misalkan isat pam, nah, dia harus banyak apa? Yang menyehatkan matanya, menguatkan matanya, celak, ya, atau pakai apa itu, otem, ya, atas mata, atau makanan-makanan yang menunjang nutrisinya mata, dia gitu kan? Ya. Nah. Ini namanya apa? Hifz sihah. Wa kulu washrabu. Menjaga kesehatan. Nah, dengan mengatur pola makan dan minum. Ya. Ada dua bentuk pengaturan pola makan dan minum ini. Yaitu kuantitas dan kualitas. Kamiyah dan kaifiyah. Kamiyah, kuantitasnya, kadarnya, ya, harus diatur. Kualitas, kaifiyah juga harus diatur. Jangan sampai apa? Berlebihan. Allah katakan, wala tusrifu. Kata-kata wala tusrifu, ini bentuk dari, yaitu al-himyah. Kalau wakul washrabu ini hifzus sihah. Wala tusrifu ini al-himyah. Nah. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Artinya apa? Yang dituntut di sini mengatur pola makan dan minum yang seimbang. Seimbang. Berapa kadar karbohidrat? Berapa protein? Berapa lemak? Berapa mineral dan seterusnya, ya. Itu diatur, itu dia seimbang. Orang yang ahli dalam masalah ini dan betul-betul dia terapkan, ya, dengan sebenar-benarnya sahih, betul-betul seimbang, dijamin biiznillahi ta'ala. Dia adalah orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan. Sehat. Baik. Karena memang kebanyakan penyakit akibat apa? Tidak bisa mengatur pola makan dan minum yang seimbang. Nah. Terus. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها. Nah, lihat. Contoh lagi. Orang yang sakit ketika dia tidak mampu menggunakan air. Artinya kalau dia gunakan dia akan merasakan sakit yang bertambah atau yang lama proses apa penyembuhannya. Maka syariat membolehkan untuk orang yang tersebut tidak menggunakan air, pakai debu. Ini dari sisi pengobatan memberi isyarat bahwa begitulah prinsip pokok dalam pengobatan, yaitu hindari sesuatu yang bisa apa? Mengganggu kesehatanmu. Entah itu dengan menambah penyakitmu atau memperlambat proses penyembuhanmu. Itu hindari. Makanya harus sah. Orang itu tidak wudu, tidak mandi. Ini dia tayamum. Di antaranya adalah apa? Bila dia dalam kondisi sakit. Yang kalau dia menggunakan air tadi akan bertambah sakitnya. Jangan orang yang demam. Ya, kalau dia kena air, waduh, dia akan merasakan apa? Demam yang tambah naik gitu, panasnya. Ya. Maka tidak dipaksa dia untuk pakai air. Bahkan kalau betul-betul membahayakan nyawanya, haram dia pakai air. Karena itu termasuk dalam bentuk apa? Membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah amat merahmatimu. Nah, atau dalam kondisi yang memperlambat penyembuhan. Misalkan dia sakit apa? Luka di badan yang merupakan anggota bulunya. Kalau dia kenakan air itu, lukanya tadi itu lama sembuhnya. Nanti dia sudah kering, kena air jadi apa? Oh, istilahnya basah lagi, akhirnya lukanya enggak sembuh lama. Nah, itu pun diberi keringanan untuk dia tayamum. Dan juga apa? Islam sangat memperhatikan kaidah apa? Pengobatan. Hikmah. Min mahasinil Islam. Menjaga sisi ini. Kesehatan pemeluknya, menghindarkan mereka dari apa yang membahayakan ini. Allah. Terus wa abaha lil muhrimi alladhi bihi adza min ra'sihi ayyahlaqahu wa yufdi wa hadha min babil istighraqi wa izalati ma yu'dhil badana. Fakaifa bima dararuhu aktsaru min hadza. Nah, ini juga contoh lagi bagaimana syariat sangat memperhatikan prinsip-prinsip pokok kesehatan. Orang yang ihram ketika di kepalanya ada gangguan, misalkan kutu yang sangat menyakitkan. Sementara orang yang ihram itu enggak boleh potong rambut kecuali selesai apa? Dari manasik. Nah, selesaikan dulu manasiknya baru dia tahallul. Nah. Terus bagaimana kalau dia belum selesai terus kena penyakit kutuan yang sangat menyakitkan dia. Tidak ada kesempitan dalam Islam. Boleh dia untuk apa? Menghilangkannya dengan dicukur. Walaupun habis itu. Apa? Karena itu usulutib. Prinsip pokok pengobatan. Jadi kalau ada yang tanya kepada kita, bagaimana sih cara mengobati kutuan itu? Gampang, Pak. Cukur. Itu prinsip pokok dalam pengobatan. Yang dikenal dengan apa? Itu daf'ud darar atau idzalatul mu'zi. Menolak bahaya. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Nah, kutu. Kalau kamu petani gitu, ya mungkin dapat, tapi kalau kutunya banyak, telurnya banyak, wah, kewalahan kamu. Atau di strip misalkan, ya. Gak maksimal. Yang paling efektif adalah cukuran. Pakai alat sekarang itu ya. Halus, wis. Gak ada yang sama, gak gatal-gatal lagi dia ya. Tinggal nanti nunggu tumbuh. Boleh. Walaupun nanti dia apa? Membayar apa? Dan. Nah. Ini babnya adalah bab al-istimrar. Pengosongan di sini. Teknik pengosongan. Atau izalatul ma yu'lil badan. Izalatul mu'zi. Atau tadi daf'ul darar. Nah. Jadikan ini sebagai apa? Contoh buat yang lain. Sakit perut. Di antara pengobatannya adalah keluarkan. Gitu ya. Jangan ditahan. Ya. Minum atau makan apa yang bisa apa? Memperlancar sehingga dia keluar. Kalau udah keluar itu insyaallah ini. Gitu dah. Nah. Begitu pula yang namanya teknik bekam. Ini kan ini istifrar. Sakit-sakit di daerah mana ini? Cari titiknya. Sedot. Ya. Biar darahnya keluar. Itu namanya istifrar. Karena itulah unsur kotorannya diambil. Ini dia. Dan seterusnya. Nah, ini syarat saja. Untuk yang lain. Terus wanaha 'anil ilqa'i bil yadi ila tahluka fa yadkhulu fi dhalika istimalu kulli ma yatadarraru bil insanu minal awdiyati wal adwiyati wa daf'u ma yadurru bi mudafaati alladhi lam yaqa wa taharruzu anhu wa bi mu'alajatil hadithi bi tariqati tibbiyatin nafiati. Nah. Juga prinsip syariat, prinsip Al-Qur'an dalam memegangi prinsip pokok pengobatan adalah prinsip ini. Melarang dari mencampakkan diri kepada kebinasaan. Apa saja yang itu ujungnya adalah kerusakan, kebinasaan, maka dilarang dalam Islam. Apa saja yang itu bisa membawa apa? Pada kerusakan, kebinasaan. Dilarang, haram hukumnya. Wala tunku bi aydikum ila ta'luka. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Nah, masih di dalamnya adalah istimal kulli ma yatadarraru bihi al-insan. Menggunakan apa yang manusia itu bisa terganggu dengannya. Dari makanan, obat, hindari yang bisa apa? Mengganggu tubuh mereka. Sehingga kalau ada orang mengatakan apa dalilnya kalau rokok itu haram? Bukan ayat tadi. Wala tulku bi aydikum ila ta'aruf. Janganlah kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. Begitu Al-Qur'an mengajar nih umatnya. Nah, lihat rokok itu. Apa akibatnya? Kesehatan atau kerusakan? Kerusakan. Penyakit. Dan itu muttafaqun alaih. Disepakati. Ya. Oleh orang-orang yang sehat akalnya. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang yang tidak sehat akalnya. Ya. Orang yang sehat akalnya, walaupun berpendidikan rendah, dia kan tahu itu merusak itu, tidak menyehatkan, merusak, paling tidak membuat kanker kantong kering, ya, atau kanker yang sungguhan. Ya. Nah, kalau bahasanya orang awam kan, ya bikin kanker, kantongnya kering. Berapa harga rokok sekarang? Mahal. Coba. Ini kan musibahnya. Kebanyakan orang itu akalnya enggak sehat. Sudah kerjanya beca. Nah, itu pun dapat langganannya ya enggak banyak. Baru dapat satu pelanggan, yang dicari apa? Rokok. Padahal sekali beca paling 3.000, 5.000. Beli rokok berapa? Enggak ada apa sebungkus itu. Habis, enggak ada sehari. Tenaga udah dia keluarkan. Habisnya hasilnya hanya untuk sesuatu yang merusak badannya sendiri. Anak istri di rumah menunggu hasil usaha. Biar dia habiskan untuk yang seperti itu. Apa orang sehat akalnya? Tidak sehat itu akalnya ya. Nah. Dan yang lainnya dari hal-hal yang merusak, yang membahayakan, semua diharamkan oleh Islam dengan satu prinsip ini. Wala tulku bi aydikum ila ta'aruf. Nah, ya. Sehingga Islam itu mendidik umatnya itu menjadi orang yang smart. Nah, orang yang cerdas. Nah, bukan orang yang beku pikirannya. Orang yang cerdas. Nah, kalau dia betul-betul beragama dengan benar. Nah. Terus kan? وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده فَإِنَّ فِيهَا صِحَةٌ لِلْأَبْدَانِ وَتَمْرِينًا لَهَا وَرِيَاضَةً وَرَاحَةً لِلنَّفْسِ وَفَرْحًا لِلْقَلْبِ وَأَسْرَارًا خَاصَةً تَحْفَظُ الصِّحَةُ تَحْفَظُ الصِّحَةَ وَتَنْمِيهَا وَتَزِيلُ عَنْهَا تُنْمِيهَا وَتُزِيلُ عَنْهَا الْمُؤْذِيَاتِ تُزِيلُ عَنْهَا الْمُؤْذِيَاتُ مثل مؤذيات مؤذيات وبالجملة ini juga prinsip pengobatan yang diajarkan dalam Al-Quran. Semua amalan ibadah itu walaupun maksud utamanya adalah ibadah ya, tapi di sana ada sisi yang lain yang menjadi nilai hikmahnya ibadah, yaitu kesehatan. Ini tidak diingkari oleh para ulama. Semua bentuk ibadah itu ada nilai kesehatannya. Lil abdan, untuk badan. Bentuk tamrin, riyadhah, olahraganya badan. Ya, dengan ibadah baca Quran itu ibadah, tapi di situ ada bentuk apa? Olahraga badan. Lisan, bibir, gigi, ya. Ini pita suara, ya. Paru-paru. Kalau rajin baca Quran dengan tajwid, dipakai kaidahnya begitu, itu sehat. Ya. Di samping tujuan utama apa? Ibadah. Tapi hikmah yang lain yang ada di situ adalah terjaga kesehatan. Belum lagi kalau dia orang yang memahami artinya, meresapinya, mentadaburnya, hatinya pun apa? Sehat. Jantungnya itu sehat. Jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ya. Saluran pernafasannya itu sehat, ya. Dengan dia membaca Al-Quran yang benar. Sholat juga begitu, ya. Bergerak itu ya, mulut, pikiran, ya, hati sehat. Nah, belum lagi anggota badan. Ya. Gerakan-gerakannya itu sudah diakui oleh orang yang mengerti masalah itu. Ya. Nah, apalagi yang namanya saum, ada nilai kesehatan di dalamnya. Jihad, haji, berbuat baik kepada orang, ya. Semua amalan ibadah ada apa? Sisi kesehatan di dalam. Buat badan, buat jiwa, buat hatinya. Nah, sehingga kalau antum melihat orang yang betul-betul ibadah di atas jalan yang benar, itu orangnya bagus. Ya. Kejiwaannya bagus, fisiknya apa? Nah, ini kilo kaliknya secara. Tapi lihat orang yang jauh dari ibadah, kebanyakannya rusak. Kalaupun dia punya kelebihan di sisi yang lain, ya, karena dia menjaga fisiknya, tapi rohaninya yang rusak. Itu contoh saja kalau dia sedang kalut, dia nggak punya pelarian yang tepat. Seringnya orang seperti itu kalau sudah kalut, ya, suntuk pelariannya minuman keras, ya. Atau rokok pelarian, atau apa yang itu justru hanya apa, pelampiasan sesaat, tapi berakibat pada kerusakan yang semakin bertambah. Dia enggak merasa. Nanti kita terus. Wabil jumlati fa inna jami'a syara'i tarji'u ila salahil qulubi wa alwar wal arwahi wal akhlaqi wal abdani wal amwali wad dunya wal akhirati wallahu a'lam. Allah. Semua sisi kebaikan itu kuncinya dengan menegakkan syariat. Baiknya hati ini, jantung, baiknya jiwa, ruh, baiknya akhlak, baiknya badan, baiknya harta, baiknya dunia, baiknya akhirat, kuncinya adalah tegakkan syariat. Pada diri kita, pada lingkungan kita, kita akan apa? Tercapai semua. Inilah kuncinya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik kalangan lelaki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang sejahtera, damai. Kuncinya al-iman wal amal shalih. Bagus. Hatinya bagus, jiwanya bagus, akhlaknya bagus, badan, hartanya bagus, dunia akhiratnya bagus. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini akhiratnya. Dibalas dengan yang lebih baik. Tapi sebaliknya, orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh, berpaling dari Allah Ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Hari kiamat yang jadi orang buta. Susah. Susah dunia, susah akhirat. Subhanallah. Kita bisa lebih bagus lagi dalam menerangkan satu kaidah ini. Ini satu di antara bentuk apa? Mahasiswa Islam yang sangat efektif dalam mendakwahkan Islam ini kepada manusia. Ya. Nah, cuman ini butuh pendalaman, butuh penelitian, pengamatan dan pengalaman. Ya, terapkan, rasakan sendiri. Nih. Sampai kita betul-betul bisa merasakan nilai-nilai ini semua. Nah, itu jadikan modal untuk menyampaikan kepada umat manusia betapa Islam itu sangat indah. Betapa manusia ini sangat butuh kepada Islam. Tapi kebanyakan mereka apa? Belum mengetahui, belum menyadari. Saya ingin tahu dan sadar betul bagaimana sih syariat Islam itu. Apa hikmah-hikmah yang ada di dalamnya? Kebagusannya, keindahannya untuk dunia mereka, akhirat mereka, untuk jiwa mereka, untuk raga mereka. Mereka akan apa? Dengan mudah dan lapang menerima Islam. Memang itu semua apa? Kembali kepada taufik minallah ta'ala. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa mengenal itu semua, mencintai iman, mencintai Islam, membenci kekufuran, yang kefasikan, kemaksiatan, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Itu fadilah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diberi kesadaran, pengetahuan yang seperti itu, kemudian dibarengi dengan apa? Penerimaan petunjuknya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini ada yang keempat, ini apa? Usulut tib, prinsip-prinsip pokok pengobatan. Ada tiga ya. Hifzihah, al-himyah anil mu'di, dan daf'ud larar. Ada istilah lagi, istifrar, al-izalah. Yang ini semua ada ajaran di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan tadi sebagiannya oleh Syekh. Wallahu a'lam bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.